Asrama itu adalah tempat orang melelahkan diri. Melelahkan diri. Melelahkan diri. Di situ tempat orang bekerja keras. Semua yang apa yang berbau apa Eropa itu yang disebut ilmiah. Itu. Maka lalu namanya hewan apa nama tanaman itu kemudian dicari yeah. bahasa Latinnya itu loh. Iya yeah, betul Mas. Jadi kalau kata ganyong, gadul itu yeah. masuk ke buku-buku di kampus kan tidak ilmiah Mas, bunyinya aja tidak ilmiah. Yang ilmiah itu kalau philanthropus apa-apa apa yang itu. Latin itu Mas. Itu, jadi itu. Jadi secara estetika pun kita sudah dieropakan. Iya yeah, memang. Sudah dikolonialkan gitu. Jadi sudah dibuat bodoh itu loh. Dibuat yeah. bodoh. Yeah. Bahkan tidak boleh menjadi diri kita sendiri iya. dengan originalitas dan otentisitas iya, kita memang, gitu Mas ya. Memang udah enggak. Jadi enggak apa ya, sudah. Misalnya kunir gitu ya. Iya. Kunyit gitu kan tidak menjadi kata ilmiah ya. Iya. Kan gitu. Karena kita sendiri enggak mengakui itu. Karena kita sendiri sudah menolak diri kita sendiri gitu ya Mas kira-kira Mas. Ya. Iya, Mas. Jadi itu oleh karena itu kita butuh lingkaran asrom-asrom atau ma'iyah-ma'iyah kecil di mana-mana yang menumbuhkan kembali kepercayaan diri, originalitas kita, mengenali seluruh tadi itu Mas ya. Yeah. Termasuk kalau ada bencana alam itu urusannya tidak hanya oh di sana banyak maling maka terjadi bencana, di sana banyak koruptor. Kalau memang dialektikanya sebab akibatnya itu adalah banyak koruptor yang mestinya yang puting beliung Jakarta. Yeah. Yang gempa ya Krakatau kan begitu Mas yeah. ya. Karena jumlah koruptor di Jakarta kan di atas 80% dibanding seluruh Indonesia kan gitu. Jadi itu kan tidak masuk akal. Jadi lebih masuk akal untuk melihat bahwa semua bencana alam itu ya kita pahami secara ilmiah. Iya. Dan ilmiah itu tidak harus Eropa. Ilmiah itu sebagaimana kitab yang bahasa Sanskerta iya. tadi, bahasa Jawa kuno tadi, ternyata itu pupuh-pupuh itu, kalimat-kalimat syair-syair itu ternyata mengandung teori Mas. Iya memang, betul. Saya sering membaca Quran tuh gitu Mas. Selalu Quran itu difahami, ditafsirkan sebagai substansi nilai, tapi tidak sebagai metodologi Mas. Jadi kalau saya melihat Quran itu, kalau kata ini selalu digabung dengan kata ini, nanti kesekian kali baru ada gabungan baru. Itu berarti kan ada teori. Di sini ada kalimat begini, di sini ada kalimat begitu, nanti di ayat yang lain di surat yang lain ada kalimat begini, berarti dia ada probabilitas kan gitu. Ada berbagai macam kemungkinan-kemungkinan. Misalnya yeah. misalnya kalau sakinah, keluarga itu sakinah itu bahasa apa kata kerjanya kan taskunu atau askunu atau yaskunu Mas yeah, ya, yeah. yang gitu ya. Nah, kalau litaskunu untuk keluarga itu kan ila Mas. Kata sambungnya ila bukan fi. Kalau untuk benda yang statis itu V, jadi ditancapkan, ditempatkan, diletakkan itu V. Tapi kalau suami dengan istri itu ila, jadi dia dinamis, dia dia punya probabilitas naik turun, ada kemungkinan-kemungkinan yang bermacam-macam. Nah itu kan juga tidak pernah dipelajari Mas. Makanya sekarang pokoknya semua orang kalau kawin ya sakinah, mawaddah, warohmah. Padahal kalau diurut Mas, kan rahmah dulu Mas. Rahmat Tuhan dulu, universal untuk semua makhluk, termasuk maling, termasuk koruptor, tetap dikasih rahmat, bisa beol, bisa makan enak, dan seterusnya. Kemudian baru ada mawaddah. Mawaddah ini kan semacam potensi cinta khusus antara laki-laki dan wanita, baru berjuang untuk sakinah. Jadi kan kalimatnya bukan sakinah, mawaddah, warohmah, tapi kalimatnya adalah dengan rahmat Allah dan hadiah mawaddah ini kita berjuang untuk sakinah kan. Nah itu aja nggak diurus ya Mas. Ya makanya. Itu aja, jangankan yang kuno-kuno. Nah sekarang mungkin saya untuk mengakhiri dialog kita yang sudah luar biasa nih Mas. Saya mendapatkan garis bawah, garis bawah, peneguhan-peneguhan yang luar biasa dari Mas Manu yang memang satu-satunya yang bisa meneguhkan apa yang saya yakini dan yang saya mengerti itu Mas. Pertanyaan saya gini, kan Mas Manu kan punya kepustakaan sendiri. Di luar Keraton Jogja, di luar Keraton Solo dan lain-lain. Nah, itu Mas, dari Mas Manu mempelajari kepustakaan kuno Mas Manu sendiri di rumahnya Mas Manu, dari simbah, dari kakek dan sial itu outputnya bedanya apa dengan yang sudah ada Mas? Banyak ya. Misalnya saya terjang nih Mas. Misalnya kan kita tahunya di Ponegoro itu kan pakai gamis putih-putih, terus pakai serban, pakai pedang, segala macam. Padahal saya pernah mendengar dari Mas Manu bahwa sehariannya Pangeran Diponegoro itu adalah petani, terus dia menghayati alam, menghayati bintang, menghayati kehidupan semikian rupa. Jadi wacana atau pengetahuan bangsa kita mengenai Pangeran Diponegoro itu sangat berbeda dari sejarah yang kita dapatkan dari sekolahan dan universitas dibanding dengan yang Mas Manu pernah kemukakan kepada saya. Itu contoh aja. Mas Manu mungkin bisa lebih menjelaskan mengenai Diponegoro dan contoh-contoh lain. Pertama-tama ya, selalu saya mengatakan kalau kita mau belajar naskah itu, tolonglah kita itu telanjang, jangan memakai apa-apa. Kalau kita sudah memakai apa, pakaian kita sendiri. Jangan ada pretensi, Mas. Jangan membawa sentimen dari pandangan yang lain dan itu. Pokoknya kita telanjang lah. Sehingga apa? Sehingga naskah itu mau memberitahu pada kita banyak sekali. Tapi ketika kita sudah mau pakai baju begini, dia nggak mau ngomong. Itu nanti, sebenarnya kalau saya membayangkan, Mas, kayak gelas loh, Mas. Gelas itu baru kita isi dengan minuman kalau tidak ada isinya. Kalau sudah ada wedang sekoteng seperempat, ya kita nggak akan mengisinya dengan kopi kan begitu. Harus kosong kan, Mas. Jadi pembelajaran dan ilmu itu harus ada ketelanjangan penerimaan yang total terhadap apa yang. Meskipun tetap kita punya filter ini, ini manis, apa asin, apa pahit, segala macam tetap punya ya. Makanya itu filter itu kan nanti yang disebut apa, metodologi kan di sana itu loh. Agar kita tidak apa, tidak ngomongnya ngomblo-mblo itu loh. Jadi kita ngomongnya itu terarah. Pada saat tertentu yang kita bicarakan ini, yang lainnya nanti lain kali itu. Jadi agar kita itu apa, satu-satu tema itu terarah betul dulu. Nah, sekarang kan Mas, dengan kurikulum dan pendidikan nasional kan sejak awal sudah dimasukin Coca-Cola tuh, Mas. Iya, betul. Jadi kita mau masukin wedang uwuh, mau masukin jahe kan, ya di situ jadi satu itu. Iya, jadi satu. Jadi akhirnya kan memang merasa rusak kita. Bahwa yang bikin rusak adalah karena sudah ada Coca-Cola di dalamnya kan. Mestinya kan kosong, baru Anda cari wedang apa, uwuh tadi atau wedang jahe atau apapun yang itu. Nah, saya kira proses transformasi dari nilai-nilai orang bernegara, bermasyarakat, berperadaban itu tetap berpedoman pada gelas tadi, Mas. Mas Lalu mengatakan harus telanjang. Itu sama dengan kalau di pengajian, Mas. Kalau orang Islam biar pengajian itu, kakak saya selalu punya pendapat gini. Hampir semua ulama, kiai, dan ustad itu kalau pengajian dia selalu bawa Coca-Cola, atau kalau dia agen wedang jahe dia bawa wedang jahe, atau kalau dia agen apa namanya esteler dia kasih esteler. Padahal yang menyelamatkan masyarakat adalah kita datang membawa semuanya. Iki lho, nek esteler ngene iki, nek wedang jahe gini ini, kalau wedang uwuh gini, nah kamu milih mana? Masukkan ke gelas kamu kan gitu. Kan mestinya begitu, Mas, transformasi nilai dalam masyarakat. Demikian juga di kampus, Mas. Cuman sejak awal di kampus kita sudah dimasukin Coca-Cola kan, jadi jadi arep piye wisan, Mas. Jadi saya bisa membayangkan teman-teman sekalian, anak-anak saya sekalian, bisa membayangkan betapa beratnya perjuangan Mas Manu ini untuk bisa membawa originalitas bangsa kita sendiri, bahan-bahan mengenai nenek moyang kita sendiri. Kemudian beliau ini kalau dalam istilah Islam tuh gharib, orang yang terasing. Ya tetapi sebenarnya kalau Anda ingin tahu kebenaran, datanglah kepada orang yang terasing karena dia lebih jernih melihat segala sesuatu. Kan gitu. Jadi saya bersimpati kepada Mas Manu yang, dan saya berdoa mudah-mudahan Mas Manu ini oleh Tuhan dipanjangkan umurnya sehingga sampai waktu yang jauh ke depan nanti kita masih bisa berguru, masih bisa bertanya kepada Mas Manu. Dan saya berterima kasih atas kesediaan Mas Manu. Dan tolong jangan hanya sekali ini, karena besok kita masih punya sangat banyak pertanyaan. Cuman untuk terakhir, Mas Manu, saya mohon pesan-pesan khusus Mas Manu untuk anak muda sekarang. Entah anak sekolahan apa tidak, atau masyarakat biasa. Ya, yang penting itu sekarang kita tuh jangan takut dengan kesulitan. Gitu loh. Jangan takut dengan kesulitan. Karena apa? Karena di mana-mana itu sebenarnya sulit hidup ini. Gitu loh. Hidup itu tuh nggak usah dibikin sulit, itu udah susah gitu loh. Nah, kita tuh sekarang itu sudah itu apa, hidupnya itu sudah enak sih, Mas. Kita tuh cuman siap enak, siap mudah gitu ya. Tapi tidak siap untuk belajar itu loh. Nah, padahal kita itu nanti dalam kenyataan ketika kita hidup itu adalah hasil pembelajaran itu loh. Nah, tapi untuk ke sana itu enggak mau itu. Karena konsumtif sejak awal itu ya, makanya kita tuh udah dibentuk seperti itu loh. Jadi agak susahnya di situ. Maka ini teman-teman itu jadi yang lahir Mas dari bangsa kita ini regenerasinya bukan pejuang-pejuang tapi penikmat-penikmat. Iya, betul. Hanya bisa menikmati sesuatu yang sudah dipersiapkan dan yang dia cari, tapi dia tidak siap untuk memperjuangkan agar memperoleh sesuatu yang lebih baik. Dapat apa? Menghargai apalagi kemudian menampilkan sesuatu yang lebih maju itu enggak ada, Mas. Kalau di asrama Ma'iyah kita ini Mas ya, itu saya kasih pelajaran singkat bahwa kalau kamu mau jadi pejuang, kamu harus mau minum pahit tapi itu baik. Sepahit apapun kalau itu baik, minumlah. Seenak apapun kalau itu membahayakan dan tidak sehat untuk dirimu, jangan diminumkan gitu Mas. Jadi ya itu karena apa? Hakikat asrama sudah tidak diketahui lagi. Bahwa asrama itu adalah tempat orang melelahkan diri. Orang apa di situ tempat orang bekerja keras itu loh. Jadi tidak ada di asrama itu hanya seperti anak kos sekarang itu enggak bisa gitu. Jadi kata asrama juga sudah dicebongkan ya, iya, sudah dipersempit, iya, diperkecil, iya, dikerdilkan gitu ya. Iya itu. Jadi yang artinya tadinya itu demikian agung seperti itu, udah sekarang itu asrama itu ya koyo-koyo menggon nggon wong apa wong do kumpul gitu saja. Iya. Saya dulu pernah Mas ke asrama-asrama Hindu di Chicago, Mas. Hmm. Dan memang tempatnya di situ orang dalam tanda petik menyulitkan diri. Iya. Ya misalnya kalau di Islam orang wiritan begitu lama itu kan menyulitkan diri kan gitu. Nah, dia maunya mudah, maunya punya karep opo Gusti Allah ngabulke kan gitu, Mas. Nah, orang sekarang kan punya kecenderungan pragmatisme mencari sesuatu yang mudah dan akhirnya tidak ada yang jadi pejuang, Mas. Kan gitu kan. Nah, jadi Mas Manu ini menurut saya adalah pejuang seumur hidup yang luar biasa dan tidak ada seorang ahli yang lain, seorang cendekiawan yang lain, seorang akademisi yang lain yang memperjuangkan apa yang diberikan Mas Manu, dan Mas Manu tidak pernah berhenti untuk terus menciptakan penghuni-penghuni asromnya beliau itu. Dan ini sekarang beliau datang dengan 7 orang dari anggota asrom Manu Jayat Maja itu. Teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Manu dan mudah-mudahan anak-anakku semua mendengarkan ini kemudian bisa mengelaborasinya, mengendapkannya, memprosesnya dan menemukan hidayah dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.